akan terbang lagi. Hati serasa ingin memiliki. Ku inginkan burung putih di tanganku lagi. Burung putih berkicau dan menari hinggap di atas dahan yang tinggi. Ku inginkan burung putih di sangkarku lagi. Memiliki ku inginkan.